بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس خنفتين عزكم الله انتقران hingga diterima secara penuh hatta istaufa. Beliau melarang menjual makanan yang kamu beli dengan takaran hingga makanan tadi kamu terima dengan sempurna baru kamu jual. Min hadis Abdullah bin Umar bin Abbas wa Hakim ibn Hizam, datang dari hadis Abdullah bin Umar di dalam Bukhari Muslim, disebutkan lafadznya adalah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ibta'a ta'aman fala yabihu hatta yaqbidahu, barang siapa yang membeli kulaan makanan maka jangan dia jual hingga dia terima. Dia pegang dengan penuh, dia terima. Qala Ibn Abbas, juga datang dari hadisnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, juga dalam Bukhari Muslim dengan lafaz kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ibta'a ta'aman fala yabihu hatta yastawfiyahu, barang siapa yang membeli atau kulaan makanan jangan dijual hingga dia terima dengan sempurna. Yastaufiyahu, dia terima dengan sempurna. Qala Ibn Abbas, berkata Ibn Abbas setelah itu, wala ahsibu kulla syai'in illa mislah, dan aku tidak menduga segala sesuatu dari barang-barang yang ada melainkan hukumnya sama kayak makanan. Artinya walaupun lafaz hadisnya terkait dengan jual beli makanan, tetapi hukumnya berlaku untuk semua barang. Paham ya? Tidak hanya masalah makanan. Sehingga pemahamannya, barang siapa yang membeli kulaan sebuah barang, jangan dijual hingga dia terima dengan sempurna. Qala wa Hakim ibn Hizam, juga datang dari hadisnya Hakim bin Hizam, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, An-Nasa'i, juga ada dalam sunannya, barakallahu fikum, namun di sanadnya ada rawi yang bernama Sofwan ibnu Mauhib, majhul hal. Juga di isnadnya ada rawi yang bernama Abdullah bin Muhammad bin Saifi, majhul ain. Dia majhul ain, sehingga dia katakan dhaif. Namun ada isnad yang kedua, dikeluarkan juga oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, juga Nasai dalam sunannya. Namun di isnadnya ada rawi yang bernama Abdullah ibn Ismah al-Jushami, dikatakan oleh Ibn Hazm matrukul hadis. Abdul Haq al-Ishbili mengatakan dhaif jiddan. Ibn al-Qattan mengatakan majhul hal. Dan ini yang benar, dia adalah rawi yang majhul hal. Barakallahu fikum. Sehingga ada yang mengatakan ini hadis dhaif, tetapi dengan adanya penguat yang di atas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, maka menjadi hadis yang hasan li ghairihi. Juga sebagai tambahan, datang dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dalam Sahih Muslim, lafadznya naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyastari at-ta'ama thumma yubah hatta yastawfa, hatta yastawfa. Rasulullah SAW melarang seseorang itu membeli makanan untuk dijual hingga dia terima dengan sempurna. Qala al-muallif rahimahullah, berkata al-muallif rahimahullah, wa ruwiya an Abdullah bin Umar, diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma dalam Bukhari Muslim, annahum kanu yabta'una ta'ama jizafan, bahwasanya mereka dahulu para sahabat pernah membeli makanan juzafan, dengan borongan. Paham ya, dengan borongan, gelondongan gitu. Dengan jumlah besar. Namanya partai gitu ya. Fi ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ala suqi min ar-rubban. Itu di zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bagian ujung pasar. Di luar pasar, minar rukban, dari rombongan-rombongan kafilah dagang yang membawa dagangannya. Tergambar? Atau rombongan, dulu kan banyak rombongan pedagang, kafilah dagang. Mau datang ke sebuah pasar di sebuah daerah, sebuah kota. Sebelum sampai ke pasar, sahabat ini, mereka singgah di sebuah tempat berhenti, para sahabat ke sana. Datang ke mereka, beli makanan dalam jumlah besar. Kata muallif, fanahahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ayabi'uhu fi makanih. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang mereka menjual makanan tadi di tempat yang sama. Hatta yanquluhu ila suqi ta'am, hingga mereka memindahkan kulakan tadi, barang yang mereka kulak tadi itu, sampai ke pasarnya, ke pasar makanan, au ila riharihim, atau dipindahkan ke gudang-gudang di rumah-rumah mereka. Au kama qala alaihi salam, atau yang disabdakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qal wa fi ba'd riwayat, kata muallif di sebuah dalam sebagian riwayat, hatta yura. Demikian dalam kitab yura. Nampaknya yang benar kata al-muallif adalah hatta yu'wu. Hatta yu'wu. Sehingga mereka kuasai, mereka simpan di tempat penyimpanan barang mereka. Artinya, jangan barang siapa yang membeli makanan atau kulan makanan, jangan dijual sampai dia kuasai, dipindahkan di tempat penyimpanan barang mereka. Jangan lewat hatta yu'u, disebutkan dalam Sahih Muslim dari Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma. Selesai. Baik, beberapa riwayat ini barakallahu fikum dari beberapa sahabat, padanya ada sejumlah masail berkaitan dengan jual beli. Yang pertama berkaitan dengan persyaratan jual beli yang pernah kita bahas sebelumnya, yaitu ayyakunal mabi' maghbuban in kana qad istafadahu bi mu'awadhah. Barang yang dijual, barang yang mau dijual, maqbudan, sudah kamu terima, sudah kamu kuasai dengan sempurna, apabila dia mendapatkannya dengan kulaan, dengan alat bayar. Dia kulaan, jangan dijual sampai kamu terima dengan sempurna. Dipahami ya? Ini ketentuan yang disebutkan oleh para ulama dengan beberapa riwayat yang ada. Sebagai tambahan juga, datang dari sahabat Jabir bin Abdullah dalam Sahih Muslim, kata Rasulullah SAW belum menyatakan dalam sabdanya, "Idza ta'ta ta'aman fala tabi'hu hatta tatawbih." Bila engkau membeli makanan, jangan kamu jual hingga kamu terima dengan sempurna. Dipahami insyaallah ya? Contohnya gampang. Antum misalkan kulaan di pasar Galio, pasar Rebo, pasar pagi, hari apa? Oh, tiap hari. Masya Allah. Itu kan gede itu pasarnya itu kan. Antum masuk pasar, di wilayah areal pasar, antum kulaan barang di situ. Yip, kulaan ini macam segala macam. Jangan kamu jual di tempat kamu beli. Harus kamu pindahkan ima di kiosnya antum, atau kalau kamu gak punya kios itu, antum keluarkan dari pasar, antum jual di luar pasar, atau di kiosnya antum pribadi, atau di gudangnya antum. Gak boleh antum kulaan situ, sudah tahu-tahu langsung antum gelar di situ. Hah? Di kepada konsumen adalah Yesus. Dilarang dengan nas riwayat ini. Difahami insyaAllah ya? Antum misalkan beli lagi marak smartphone ya, HP, ini kan besar konternya itu. Udah antum situ kulaan, ini gitu. Ternyata ada konsumennya kamu nunggu di belakang. Dan antum langsung ke depannya tokonya orang pasti itu. Ah, sini. Ada yang sekian. Ada lain. Kuasai, pindah tempat. Ima pindah lokasi, atau di tempatnya kamu sendiri, kiosnya kamu, atau pindah pasar. Di luar pasar. Baru sudah kamu jual. Dipahami ya? Antum borong bawang. Kemana borong bawangnya ini? Gudang. Ada gudang-gudang bawang, punya bos bawang. Antum kulaan sana. Kulaan segala macam, tidak bisa kamu jual di situ. Ambil bawangnya, pindahkan ke tempatnya antum, ke kiosnya antum, ke lapaknya antum, atau keluar dari gudang, jauh dari gudang. Jangan kamu buka lapak, antum silakan jual pada orang yang lain. Dipahami ya? Harus kamu terima dengan sempurna. Barakallahu fikum. Itu namanya al-qabdh. Masalah yang kedua, dibahas oleh para ulama terkait dengan ketentuan ini. Apakah ini hanya berlaku untuk makanan saja? Tidak berlaku bagi barang-barang yang lain? Ataukah juga berlaku bagi semua barang-barang yang ada? Jawabannya, khilaf di kalangan para ulama, ada yang mengatakan ini hanya berlaku untuk makanan saja. Kenapa? Hadisnya menyebut to'am, makanan. Maka semua yang namanya to'am, yang dimakan, yang dikonsumsi, entah makanan atau minuman, dan semua yang dikonsumsi harus dengan ketentuan ini. Barangnya diterima dengan sempurna, baru kamu jual. Atau kamu pindahkan dari tempatnya, baru kamu jual. Pendapat yang kedua mengatakan, ini berlaku untuk makanan. Dan juga berlaku bagi barang-barang yang lain. Ini yang disebutkan tadi, dari ucapannya Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala mengatakan, la wala ahsibu kulla syai'in illa mithlah, dan aku tidak menduga segala sesuatu kecuali semisal hukum makanan tadi. Wa hadza huwa ar-rajih, dan ini yang dirajihkan oleh sebagian kita, dan ini yang benar. Tidak hanya khusus untuk masalah makanan, tapi berlaku untuk semua barang-barang dagangan yang kamu kulak. Paham ya? Jangan kamu jual sampai kamu terima dengan sempurna, atau dipindahkan dari tempatnya. Masalah yang ketiga, iyalah barakallahu fikum, terkait dengan makna al-qabdh, penerimaan tadi, penguasaan barang tadi. Apakah betul, apakah secara zahir hadis kamu terima? dari seorang ya. Apakah diterima begini? Harus kamu kuasai dengan cara kamu genggam, kamu terima begini. Apakah hanya seperti ini? Ataukah ada cara yang lain? Nah itu. Dalam bab ini barakallahu fikum disebutkan oleh para fuqaha masalah al-qabd, penguasaan barang, tidak ada batas dalam syariat, juga tidak ada batas secara makna bahasa. Sehingga pendapat yang rajih yang sahih adalah al-qabd, penguasaan barang tergantung barangnya. Itu tergantung barangnya. Kaitan mereka sebutkan dalam masalah ini, mereka mengatakan qabdu kulli syai'in bihasabihi. Ini kalau penting ya, tolong baik-baik. Qabdu kulli syai'in bihasabihi. Penguasaan masing-masing barang tergantung barangnya. Itu penguasaan masing-masing barang tergantung barangnya. Ada kalanya kamu terima. Emang barangnya itu bisa kamu terima. Kirim, terima barangnya, ini barangnya. Entah barang seperti ini atau apa namanya makan atau apa yang kamu terima. Maka dengan kamu terima, sudah kamu kapok. Yang kedua, kamu jual di tempat yang lain. Jangan tempat yang sama. Namanya alkohol. Ada kalanya dipindahkan. Dengan cara an-naql, dipindahkan. Terima gak mungkin. Dipindahkan. Maka dengan cara dinakal, dipindahkan. Kayak apa ya Pak? Contohnya kayak apa? Kok diem? Contohnya kayak apa ini? Yang gak mungkin kamu pegang, gak mungkin kamu, gak mungkin kamu angkat. Ya kamu pindahkan. Contohnya apa ini? Hah? Antum, assalamualaikum, beli mobil. Entah mobil, truk, bis, atau yang lainnya yang roda 4 atau lebih dari 4, roda 2. Itu enggak cukup dengan semata-mata kamu pegang. Supaya tak tekel lagi barangnya. Nah, sudah saya pegang loh ini. Saya jual kepada Anda, enggak bisa. Harus apa, Han? Harus dipindahkan. Mobil enggak cukup dengan dipegang mobilnya, dipindahkan. Karena enggak mungkin kamu angkat, maka dipindahkan dengan aja dinakal. Keluarkan dari dealernya, dari showroomnya, dari gudang pulaannya ke tempatnya antum atau ke tempat yang lain. Namanya kamu qabd, baru bisa kamu jual. Jadi paham? Paham insyaallah ya? Yang ketiga ada pula dengan cara at-takhliyah. At-takhliyah dikosongkan. Apa contohnya yang dikosongkan ya, Pak? Contohnya apa yang dikosongkan ini? Dipegang mungkin, dipindahkan tidak mungkin. Jadi kosongkan. Contoh, antum beli rumah. Rumah kan? Pegang ya mungkin. Apa mungkin dipindah? Tidak mungkin. Paham ya? Tidak mungkin. Maka dengan cara takhliyah dikosongkan. Tidak ada penghuninya di sana yang memiliki rumah. Kalau sekarang dengan cara apa? Dengan cara penyerahan kuncinya. Serah terima kunci dan sertifikat. Setelah kamu terima kunci, terima sertifikat, tidak harus semuanya, alim tanah jadi, kosongkan rumahnya, sudah tidak ada orangnya, maka itu miliknya kamu. Setelah itu, baru bisa kamu jual. Dipahami? Paham deh? Antum barakallahu'alaikum beli tanah. Tanah pekarangan sawah-sawah bawang, atau apa namanya, tambak, empang, atau tanah pemukiman, tanah. Dicekar gini bisa. Dipindah gak mungkin. Dengan cara apa? Dikosongkan. Biasanya kalau tanah diukur patok-patoknya. Sana, sini, sana, jelas. Ini ukuran tanahnya. Kalau sekarang menggunakan apa? Serah terima sertifikat. Surat tanda kepemilikan tanah. Ini sertifikatnya, mana uangnya. Sudah, kamu terima sertifikatnya, dikosongkan dari barang-barangnya dia, maka ini miliknya kamu. Setelah itu silakan kamu jual lagi. Dipahami ya? Mungkin dengan kamu terima, dikopok, mungkin dengan cara dipindahkan, mungkin dengan cara takhliyah, atau dengan berbagai macam cara-cara yang secara uruf, kebiasaan para tujar, para pedagang dan para penjual, itu merupakan qabd, penerimaan dan penguasaan sebuah barang. Nah itu, setelah kamu kuasai ini, maka baru bisa kamu jual. Baik dong. Tanyakan ya. Nah, dengan riwayat ini barakallahu fikum. Pembahasan yang lain yang saya berikan yang di sini dulu, baru pembahasan lanjutan. Poin keempat yang disebutkan dalam kitab ini adalah terkait dengan masalah talak rukban. Baik, menemui para kafilah dagang yang bawa barang dagangannya di sebuah tempat sebelum masuk ke pasar. Namanya talak rukban. Tergambar ya? Tergambar ya? Ada kafilah dagang, misalkan ada orang sekian banyak orang, rombongan. Entah dengan kuda, dengan onta, dengan keledai, kalau mungkin menggunakan pickup segala macam rombongan. Dari sebuah tempat mau masuk ke pasarnya Tegal. Jadi sebelum sudah ke pasar, mereka berdiri di sebuah tempat. Entah di wilayah mana, di Warna atau Selawi atau Brebes atau mana lagi, Pemalang begitu. Belum sampai ke Tegal. Di sana sudah banyak para tengkulak-tengkulak ini mau pulaan barang dari mereka. Paham dong? Namanya talak rukban. Di sini barakallahu fikum ada ketentuannya. Yang pertama, tayyib, tidak ada penipuan harga barang. Karena di masa lalu mereka ini belum tahu harga pasar. Difahami? Maka tidak boleh ada penipuan harga barang. Ketika ada penipuan harga barang, maka fasakh, langsung dibatalkan akadnya. Difahami ya? Dibatalkan akadnya barakallahu. Yang kedua, yang terkait dengan babnya kita ini, orang-orang yang kulaan di sana tidak boleh dijual di sana. Harus diambil, dipindahkan ke pasar Tegal, kamu jual di pasar, atau dipindahkan ke kiosnya kamu atau gudangnya kamu, baru kamu jual. Dipahami ya? Tidak boleh kamu jual langsung di tempatnya mereka. Dipahami ya? Ambil yang kamu pulak tadi, kamu ambil semuanya, pindah ke pasar Tegal, dijual di pasar Tegal, atau dipindahkan ke tokonya kamu, kiosnya kamu, gudangnya kamu, baru kamu jual dari sana. Dipahami ya? Ini secara global yang disebutkan terkait dengan talak rukban. Masalah yang kelima terkait dengan masalah bai'u ta'ami jizafan. Baik, jual beli barang secara jizaf, partai besar atau secara gelondongan. Bagaimana ini Pak? Kan ada jual beli barang bijian, sebiji sekian. Ada jual beli barang dengan cara ditimbang, sekilo sekian. Ada yang jual beli barang dengan cara ditakar, takaran sekian, harga sekian. Paham misalnya ya? Ada jual beli barang dengan cara jizatan, borongan. Oh, grosir. Asyallah. Tapi kalau ditimbang ya berdoa, bukan namanya jizatan. Jizatan tambah ditimbang. Dia jumlah besar sama ditimbang. Misalkan ada barakallahu fikum antum jual beli jual bawang. Ya, bawangnya belum kamu karungi. Kalau karung mana nak? Sekian karung, satu karungnya 25 kilo, 10 karung berapa? Berapa? 2 kintal setengah kan gitu ya. Itu namanya bukan jizafan. Jizafan itu dengan tambah ditimbang. Ini bawang numpuk mengguduk. Setumpuk atau segunduk bawang misalnya. Ini Pak, saya jual apa namanya bawang saya ini, segunduk ini. Saya jual harga sekian. Itu namanya apa ini? Jizafan. Jizaf atau juzafan. Kita misalnya ada yang panen mangga. Mangganya dimasukkan di mana? Di sebuah karung besar atau di sebuah tempat yang besar. Sama ditimbang. Saya jual mangga ini yang satu tempat ini harga sekian. Namanya juzafan. Kayak itu. Bagaimana soalnya? Kok diem? Tahun ini? Aywa, barakallahu. Apa hukumnya? Jawabannya, diperbolehkan dengan persyaratan tadi, tidak ada di sana manipulasi atau penipuan. Paham ya? Barakallahu. Contoh penipuan dari Ikhwan, banyak yang bosok-bosok, segala macamnya. Maka sang pembeli punya hak untuk memeriksanya. Di tes dulu, di rokok, tidak ada yang basah, dikunikan, bagus semua. Zen, ini semua harga sekian, semua harga sekian, semua harga sekian, tanpa ditimbang. Hada ya jus. Paham ya? Boleh. Ketika antum mau jual, apa syaratnya? Apa saja kalau mau jual dipindahkan ke tokonya antum atau kiosnya antum atau dipindah tempatkan baru kamu jual kembali. Hai antum, yang dibahas sekarang masalah jual beli juzat. Difahami insyaallah. Antum ini. Nah, barakallahu fikum. Tidak ada manipulasi. Nah, dari sini warahmatullahi dikembangkan oleh para ulama dari pembahasan ini, riwayat dan masail yang ada dikembangkan terkait dengan sekian banyak masail yang ada di zaman sekarang ini, masalah kontemporer. Baik, terkait dengan satu di antaranya adalah yang pertama terkait dengan sistem mudayanah yang diharamkan dalam Islam. Mudayanah itu barakallahu fikum adalah utang piutang, ya, jual beli dengan sistem utang piutang yang haram dalam Islam. Di antara bentuknya adalah dikarenakan enggak terpenuhi ketentuan ini. Misal, ini pernah kita bahas sebelumnya di mukadimah sekian banyak-banyak yang lalu ya. Ini anu aja pengulangan dan juga penambahan. Misal, ada seorang barakallahu fikum yang memerlukan smartphone. Perlu HP. Enggak punya fulus. Enggak punya apa, Evan? Hah? Tidak punya fulus. Ya Allah ngomong sama antum. Antum namanya siapa ini? Hah? Rahmat, Rahmat. Ya Allah. Ngomong sama Rahmat. Mat, anak pengen beli HP, Mat. Ya khair, beli aja. Anak gak punya fulus. Oh gitu. Ya khair, antum mau HP yang apa? Antum mau HP yang mana? HP yang gini. Om, salah sama saya. Dibawa kemana? Ke counter HP. Antum pilih yang mana yang diminkan. Yang ini, Pak. Yang itu, Pak. Diambil. Yang ini, Mas. Sudah beres, deal. Harganya berapa, Pak? Oh, HP ini, Pak. Yang gini-gini harganya 5 juta. Ya, sudah. Mas, 5 juta. Saya jual kepada antum 6 juta tempo tahun. Dipahami? Saya jual kepada antum, dia namanya, tadi kan Rahmat, ini namanya siapa ini? Ahmad. Ahmad, saya jual kepada antum ini 6 juta, tempo tahun. Ambil barangnya. Dia ambil barangnya, dia bayar kepada kasirnya. Hukumnya apa ini? Hukumnya apa ini? Hukumnya apa? Tidak boleh. Apa alasannya? Yang pertama, dikarenakan dia belum memiliki barang tadi. Yang kedua, belum dia kuasai. Qabd belum dia kuasai dalam belum dipindahkan dari tempatnya. Dipahami? Dia bikin akad di mana? Di counter HP-nya orang lain tadi. Namanya ghairu maqbud. Paham tuh? Maka hakikatnya kata para ulama, akad yang seperti ini yang tidak terpenuhi padanya kepemilikan barang, penguasaan barang, hakikatnya adalah mudayanah muharramah. Jual utang piutang yang diharamkan dalam Islam. Hakikatnya apa? Pinjam 5 juta, bayar 6 juta, tempo setahun. Di tengah-tengahnya ada HP. Itu hakikat akad tersebut. Namanya utang piutang diharamkan dalam Islam. Mudayanah muharramah barakallahu. Paham ini? Hukumnya haram dengan alasan di atas. Masalah yang lain ialah permasalahan sistem murabahah yang diberlakukan di bank-bank syariah. Bank-bank yang mengatakan bank-bank syariah. Sistem murabahah. Al-murabahah adalah jual beli dengan transparan, tidak ada yang ditutupi, dan pihak penjual minta untung. Ada murabahah. Pak, ini barang harganya sekian. Saya jual kepada Bapak harga sekian. Saya ambil untung sekian, tempo sekian. Ada murabahah. Dalam fikih Islami yang namanya murabahah, semata-mata murabahah itu boleh. Paham ya? Boleh. Tidak ada masalah. Namun secara penerapannya di bank-bank syariah ada yang tidak beres. Tolong nanti antum yang menghukumi dengan yang telah sekarang. Yang berlaku di sana, ketika ada seorang konsumen atau nasabah ingin membeli sebuah barang, tidak punya fulus, tidak punya duit, datang kepada bank untuk pendanaan. Paham siapa ya? Datang ke pihak bank. Ada yang bantu Pak? Oh bisa. Saya ingin membeli sebuah mobil. Iya Pak, mobil yang mana Pak? Saya ingin membeli mobil Mitsubishi Xpander. Kayak gitu ya. Black Edition. Edisi hitam. Hitam apa putih? Hitam, kagak ya. Edisi hitam, Black Edition. Ya mohon kami dibantu pendanaan. Oh, siapa? Biasanya akan nanya KTP, alamat segala macam. Kita ini masalah bagaimana usahanya segala macamnya. Prospeknya orang, baik jangan sampai ketemu orang yang bodoh bahaya. Dipastikan dia bisa. Saya. Iya Pak. Disuruh mana Pak? Oh itu disuruh Tegal Kota. Baik. Dari pihak bank telepon ke pihak suruh. Ini dengan showroom di Kuala Kota, betul? Ada di sana mobil Mitsubishi Xpander Black Edition yang gini-gini. Oh ada. Harganya berapa itu? Oh harganya berapa? Niaten. Oh cuma niaten. Niaten 200. Murah ya. Harganya 200. Itu Pak. Bapak, ini tadi sudah kami telepon, kami hubungi pihak showroom, kami tanyakan barang itu ada di sana dan harga dari sana 200 juta. Jadi Bapak dengar 200 juta. Kami transparan, tidak ada macam-macam. Baik, kita bikin akad. Barang ini mobil Mitsubishi Xpander Black Edition tadi itu kami jual kepada Bapak dengan harga 250 juta rupiah. Kami minta untung 20 juta, tempo 2 tahun. Deal Pak? Deal. Datang itu. Silakan ambil barangnya di showroom. Itu yang ada di bank-bank syariah. Silakan. Hukumnya apa ini? Hukumnya apa? Kenapa kok haram? Bang, enggak mesti begitu dong. Pakai ilmiah dong. Jangan pakai bank haram gitu. Ya emang sih, kalau bank banyak haramnya. Cuman, apa alasannya kalau dikatakan haram? Satu, bank belum memiliki barang tadi. Atau yang kedua, barang belum dikuasai oleh pihak bank. Sudah bikin akad dengan nasabah. Difahami? Itu namanya sistem murabahah yang keblinger. Hakikatnya adalah mudayanah muharramah. Pinjam 200, bayar 150, tempo 2 tahun, di tengah-tengahnya ada Mitsubishi Xpander. Ada riba. Paham ini? Bank belum memiliki, bank belum menguasai. Paham? Paham ini? Nah, yang mulai yang kena ini segera tobat, segera insaf. Barakallah itu. Ayo, apa yang kedua? Dari pihak bank menelpon forum tadi. Ada barangnya. Pak, kami dari bank A membeli barang tersebut. Itu kami beli, nanti kami transfer uangnya. Ya, siap. Coba ya. Jadi sudah kami telepon pihak showroom, barangnya ada, harga 200, kami coba pada Bapak, sudah kami beli tadi, nanti akan kami urus dengan tim kami, akan transfer uang sana, sudah kami beli, sudah kami miliki, kami coba pada Bapak 250 juta tempo 2 tahun. Sama tangan. Hukumnya apa ini? Hukumnya apa? Kenapa haram? Bank telah memiliki, tapi bank belum menguasai barang tadi. Barangnya masih di mana? Di showroom. Mestinya dikirim dulu, dipindahkan kepada pihak bank, baru kemudian akan. Maka sistem murabaha yang berlaku di bank syariah itu bodong, keblinger. Yang betul bukan murabaha, tapi namanya mudayanah, muharramah. Itu namanya pinjam, meminjam, utang piutang dengan bunga. Gorok ya, dikarenakan sah jumlahnya. Barakallahu fikum. Dipaham ya? Riba bukan syariah. Nis? Paham ini? Paham. Masalah yang lain yang juga dibahas oleh para ulama terkait dengan masalah yang adalah masalah dropship. Dropship. Si dropship. Gitu ya. Barakallahu fikum. Baik. Ada di sana dropship yang diharamkan. Ada di sana dropship yang diperbolehkan. Yang diharamkan adalah ketika tidak ada padanya ketentuan dalam ketentuan yang kita bahas malam ini dalam akad. Paham ya? Baik, gambaran dropship yang diharamkan dalam Islam adalah saya adalah penjual. Saya menjual. Antum konsumen. Antum ngomong sama saya, Ustaz, ana mau beli kepada antum minyak wangi, Ustaz, minyak wangi yang mereknya Surat. Khair, aromanya apa? Misalkan aromanya misik abiyah, misik putih. Kemasan botol 100 ml. Ya, khair. Antum perlu berapa botol? Saya perlu 10 botol, Ustaz. Semuanya misik abiyah. Ya, khair. Satu botolnya saya hargai 400 ribu. Berarti semilinya berapa? 4 ribu. Dipaham ya? Ya khair, berarti 4 juta. Paham ya? 4 juta. Baik. Saya telepon ke grosir atau produsen Surati. Atau kepada bosnya Surati. Assalamualaikum. Selingnya sebenarnya ada. Ada misik abiyah 10 biji? Ada. Baik. Tolong Anda kirimkan itu ke alamat ini. Langsung kirim ke mana? Ke alamatnya antum selaku konsumen saya. Dipahami? Konsumen saya. Hukumnya apa ini? Hukumnya apa ini? Hukumnya haram. Kenapa kok haram? Kenapa kok haram? Karena saya membuat akad dengan konsumen, barang belum saya miliki. Atau yang kedua, barang belum saya kuasai. Dipahami? Loh. Barang di mana nih? Di gudangnya Surat. Dan dia langsung saya minta kirim kepada konsumen saya. Ada dropship yang diharamkan dalam Islam, dikarenakan Anda membuat akad, belum Anda memiliki barang, atau Anda belum menguasai barang tadi. Belum qabad. Paham ini? Yang seperti ini yang diharamkan dalam Islam. Dropship yang diharamkan dalam Islam. Barakallahu. Apa yang boleh? Apa yang boleh? Yang boleh banyak. Solusinya sangat banyak sekali. Yang boleh adalah antum tunjuk wakil seseorang di tempat sang pembeli. Saudara kamu, oleh ikhwah kamu, segala macam itu begini. Nah, misalkan saya dari Surabaya, antum Tegal. Nah, Tegal ini Surabaya ini pula aneh. Atau ini Pasar Abang. Nah, Tanah Abang ke Pasar Abang. Ada kelas itu. Nah, anda hubungi ikhwan Tegal. Saya ngomong ke dia. Assalamualaikum Mas Ikhwan. Anda minta tolong sama antum ya. Ada apa? Anda mau kirim barang ke para sikulan yang Tegal. Tolong nanti antum terima, saya taruh di alamatnya antum, antum terima, antum saya minta sebagai wakil saya, nanti antum setelah antum terima barang, antum kasihkan pada si bulan. Paham? Paham sama ya? Ada ya, Jus. Antum yang dari Tegal pesan sama saya 10 botol Surati Mistik Abiyam, 4 juta. Saya telepon ke gudang Surabaya. Ada. Saya kirim bukan pada antum sang konsumen. Saya kirim ke alamat ikhwan anak teman saya di Tegal. Ya Allah, saya kirim kepada Saat sekarang. Tolong aja. Ya kan, Saat. Sampai di sana, antum kirim kepada si Fulan. Saat kirim kepada si Fulan. Dia sebagai wakilnya saya. Saya itu ribet tapi syar'i. Ini yang enggak disukai oleh banyak, banyak pedagang. Kalau margin kecil sih mending. Kalau margin besar, aduh Ustaz, bukan masalah apa-apa Ustaz. Bongkar muatnya itu juga perlu biaya Ustaz. Nganterkan dari wakil tadi ke konsumen juga perlu biaya Ustaz. Untungnya enggak seberapa, kosnya besar. Rugi Ustaz. Ya wis, rugi ya, jangan pakai yang itu, jualan yang lain. Mintanya yang gampang, yang mudah, untung besar, riba. Enggak barokah ya. Ini ada yang ngomong kepada saya seperti itu, ngeluh kepada saya seperti itu. Kakak solusi seperti ini dia bingung. Bagus Ustaz, cuman enggak ada untungnya. Ya kenapa? Dia masih besar. Bukan surati cuman apa namanya 10 botol itu gampang ya. Kemudian kalau misalkan dia apa namanya kirim barang bawang satu kontainer. Ya kan antum harus menurunkan itu bawang kemana? Ke wakilnya antum di sana. Turunkan. Itu butuh biaya. Dari wakilnya antum dikirim kepada konsumennya antum. Butuh biaya. Paham gak? Mau tak kasih solusi sedikit? Solusi yang paling gampang, jangan dibongkar. Caranya bagaimana? Diminta yang itu kontainer, bukan ke konsumennya antum, datang ke wakilnya antum. Seret ke wakilnya antum. Dari sana, wakilnya antum ikut. Dengan itu kontainer, dia yang nanti menyerahkan kepada konsumennya. Tanpa bongkar muat barang. Ini yang kemarin belum satu orang sama dia. Semoga saya dengan apa yang saya sampaikan dapat solusi baru. Anak juga bingung. Bicara ini ya. Ini jangan ditanya ya. Barang-barang. Ya. Padiem. Ini solusi. Atau solusi yang berikutnya adalah barakallahu fikum. Posisi antum bukan pemain lepas. Posisi antum sebagai wakil dari pemilik barang atau cabang dari pemilik barang atau jasa. Antum sebagai penjual jasa, maklar pemilik barang. Kalau ini posisi antum, maka diperbolehkan dropship langsung. Jadi konsumen ke antum, konsumen ke dia enggak ada masalah. Bayar ke antum, bayar ke atas enggak ada masalah. Nanti kirim barang dari pusat ke antum ke dia enggak masalah. Dari pusat langsung ke konsumen juga enggak ada masalah. Karena posisi antum sebagai wakilnya, pemilik barang, agen pemilik barang atau maklar pemilik barang. Yang ini diperbolehkan dikarenakan posisi antum taqumu maqamal malik. Posisi kamu menduduki posisi orang yang memiliki barang. Yang ini boleh. Ini kita bahas sebelumnya ya, pada pembahasan persyaratan terkait dengan pelaku transaksi. Dipahami ini? Pak Diem. Dipahami sama ya? Itu solusi yang ada. Yang ini diperbolehkan. Ada yang selain tadi, maka tidak boleh. Ada dropship ini haram kan dalam Islam. Ada yang diizinkan dalam Islam. Barakallahu fikum. Maka antum harus sekuat tenaga mensyar'ikan. Bagaimana? Yang penting itu barokah. Untung sedikit barokah insyaallah. Hindari riba yang haram, akad yang haram atau yang syubhat. Jangan tergiur dengan jumlah besar, untung besar. Ini enggak barokah. Akan menghancurkan usaha kamu, dagangan kamu, ima dunia, ima di yaumul kiamah nanti barokah. Difahami ya, Pak? Ini masail yang diangkat oleh para ulama berkaitan dengan beberapa hadis yang dibahas tadi oleh muallif dalam risalah ini. Fanatina azakumullah tarakallahu fikum wallahu tabaraka wa taala alam bisawab. Ada yang bertanya kan? Ada yang mau sampaikan? Ada pun yang berikutnya babnya lain lagi. Ini pembahasan berikutnya nanti tentang masalah muzabanah dan araya. Nanti akan dibahas pada perjumpaan berikutnya, akan terinci terkait dengan masalah itu. Muzabanah dan araya. Apa itu muzabanah? Apa itu araya? nanti akan dibahas lebih lanjut, dan itu pengecualian dari pembahasan riba. Barakallahu fiik. Ah, tafadhal. Saya tunggu. Sambil nunggu isya, misalnya tinggal pas ini jam iki jam isya ya. Mau yang lain belum ada isya. Ada apa? Kertas bisa langsung boleh, kalau langsung kalau enggak tahu jawabannya wallah. Nah, monggo.